بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، para أساتذة para pengajar pondok kita ini rahimani wa rahimakum Allah yang kami hormati، dan juga para bapak-bapak wali santri yang kami hormati، dan juga anak-anakku sekalian para tulabul ilm، para santri yang kami cintai. Alhamdulillah proses belajar mengajar sudah mencapai waktu pembagian rapot. Rapot ini tentunya adalah hasil belajar anak-anak kita. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas ta'awun yang syar'i. Masya Allah, ta'awun antara para aba wal ummahat, para orang-orang tua wali, dengan para guru, para pengurus pondok pesantren kita ini, Riyadul Jannah, untuk bekerja sama bantu-membantu mendidik anak-anak kita, memberi mereka ilmu, memberi mereka bekal, dan kemudian mendidik untuk mengamalkannya. Dan ini ta'awun yang syar'i, yang Allah katakan ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Adapun tanggung jawab utama sesungguhnya adalah para orang tua. Kita memiliki anak-anak, maka kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita adalah kita sendiri. Qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tetapi tentunya yang namanya manusia yatafawatun. Yatafawatun artinya berbeda-beda kemampuannya, berbeda-beda latar belakangnya, beda-beda kesibukannya. Maka kita membentuk ta'awun yang syar'i. Bagi kita yang belum mampu untuk mengajarkan anak-anak kita ilmu karena kita kurang, maka kita serahkan pada orang yang lebih alim dari kita. Bahkan kita kirimkan kepada para ulama sebagaimana dulu manusia berlomba-lomba mengirimkan anaknya kepada ulama, sehingga ibu Imam Syafi'i mengantarkan anaknya Muhammad ibn Idris Syafi'i ke Imam Malik agar belajar. Ikhwan ibn na'azakumullah, itu bukan bid'ah, bukan muhdathah. Itu adalah ta'awun yang syar'i yang sudah berjalan sekian lama. Hanya saja kadang-kadang dalam keadaan tidak resmi, kadang-kadang resmi, itu saja perbedaannya. Ikhwan ibn na'azakumullah, yang kedua yang akan saya sampaikan adalah bahwa yang namanya pengajaran atau pelajaran itu ada dua jenis. Ada ta'lim, ada tarbiyah. Ta'lim itu mengajarkan ilmu, sedangkan tarbiyah adalah mendidik untuk mengamalkan ilmu. Kalaupun kita tidak mampu yang pertama, insyaallah kita sedikit mampu yang kedua. Pembiasaan pengamalan ilmu dan akhlak yang baik, sehingga anak-anak itu belajar dari mulai pangkuan ibunya sampai nanti di liang lahat. Mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai di pangkuan ibunya, di timang ibunya, sampai liang lahat, sampai matinya. Sejak ditimang oleh ibunya, apa yang diucapkan oleh ibunya itu sudah pendidikan terhadap anak tersebut. Terbiasa mendengar nyanyian, ya akan terbiasa dengan itu. Terbiasa mendengar zikir dan qiraatul Quran, akan terbiasa dengan itu. Disebutkan dalam syair, al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta jilan thayyibal a'raq. Para ibu itu adalah sekolahan pertama bagi anak-anak kalian. Maka hendaklah pilih yang terbaik. Kalau kalian memilih ibu-ibu terbaik, maka niscaya akan melahirkan generasi terbaik pula. Biasanya orang tua itu dari bapak, yang laki-laki tentunya, maksudnya dari pihak bapak, sering keluar rumah untuk mencari ma'isyah, untuk berjuang dalam dakwah, untuk jihad fi sabilillah, sering keluar. Sedangkan para wanita, yakni para ibu, lebih banyak di rumah. Maka biasanya yang mewarnai lebih banyak anak-anak kita adalah para ibu, sehingga dijuluki dengan al-ummu madrasatun. Para ibu itu adalah sekolahan. Maka pilihkan untuk anak-anak kita sekolahan yang bagus. Maka niscaya akan muncul jil thayyibal a'raq, akan muncul generasi yang thayyibal a'raq. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa-apa yang dipimpinnya. Para bapak adalah pemimpin rumah tangga, maka mereka bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Dan para ibu, ra'in fi baiti zaujiha, di rumah suaminya, menjaga harta dan anak-anak suaminya. Sehingga masa tidak bisa menyatakan jangan nak, itu tidak boleh. Belum perlu dalilnya apa, dalilnya apa nanti, karena ini masih kecil. Ini barakallahu fikum yang namanya terbiah, membiasakan kebiasaan baik. Sehingga kata para ulama, pelajari adab dulu baru mempelajari ilmu. Bagaimana mempelajari adab kalau bukan dengan ilmu? Beberapa kita, bahkan saya sendiri, pernah merasa bingung, maksudnya apa belajar adab sebelum belajar ilmu? Bukankah adab itu juga ilmu? Maksudnya biasakan adab yang baik, sehingga ketika anak itu sudah mulai talabul ilmi, mereka dalam keadaan memiliki adab yang baik, kebiasaan yang baik, akhlak yang baik, orangnya terbiasa jujur, terbiasa sopan, terbiasa. Dari mana itu? Dari rumahnya, kehidupan di rumahnya. Kalau yang di rumahnya dididik dengan TV dan sejenisnya, biasanya mereka mengikuti akhlak orang-orang yang dilihatnya. Seringkali demikian, Rasulullah SAW. Tetapi kalau mereka dididik dengan adab-adab yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka dia akan tumbuh menjadi seseorang yang muta'adib, yang beradab, baru kemudian berikan aku ilmu. Ketika terlalu kecil, karena dulu beberapa ulama tidak mau punya murid yang murdan, murdan itu masih belum tumbuh jenggot, khawatir akan jadi fitnah. Murdan itu laki-laki yang cantik, laki-laki yang belum punya jenggot. Mereka enggak mau, enggan, jangan. Ada beberapa mereka yang sampai berangkat itu dipasang seperti jenggot-jenggotan di jenggotnya atau di dagunya. Kenapa? Saking semangatnya thalabul ilmi. Kamu belajar adab dulu di rumah kalian. Diusir. Enggak boleh. Ada yang subhanallah memaksa datang sampai dipukul. Setelah dipukul, dia berkata kepada gurunya, saya akan laporkan pada Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah bahwa aku ingin mencari ilmu kemudian aku diusir dalam keadaan aku tidak punya salah apapun. Ketakutan imam tersebut. Jangan. Aku minta maaf, enggak bisa. Kecuali kalau engkau berikan aku hadis. Apa engkau akan hafal? Aku hafal. Dibacakan 10 hadis. Coba ulangi. Diulangi dengan hafal. Dan berkata, pukul lagi aku dan tambah lagi aku hadisnya. Saking semangatnya. Dari mana anak seperti ini? Dari ibunya. Ibunya yang mengajari dia untuk semangat cari ilmu. Semangat cari ilmu. Yang dibanggakan, yang diceritakan adalah tentang para ulama, para sahabah, para imam-imam, sehingga semangat ingin seperti mereka, semangat belajar. Ikhwani fillah na'azakumullah, sehingga barakallahu fikum, ingat al-asl, ingat inti utamanya. Kami para guru, para pengajar, para pembimbing hanya membantu. Tanggung jawab utama adalah pada orang tua. Jangan sampai sebaliknya, seperti membuang anaknya ke pondok, enggak peduli, enggak mau tahu. Ditanya aja enggak, berapa hafalannya nak, apa yang dipelajari nak, enggak ditanya. Bahkan di rumah suasananya berbeda dengan di pondok. Akhirnya anak itu tertanam pikiran bahwasanya aturan itu hanya aturan pondok. Setelah pulang bebas, merdeka. Tidak tertanam di hatinya bahwa ini adalah yang diajarkan adalah adab Islam yang seharusnya ada pada anak tersebut ketika di rumah ataupun ketika di pondok ataupun dimanapun. Sama saja. Ini barakallahu fikum, kita meminta ta'awunnya kepada para orang tua agar kita bantu-membantu, bahu-membahu. Ketika anak itu di rumah dilarang, ketika di pondok dilarang. Dan ditambah dengan dalil. Oh, jadi orang saya melarang kan hadis ini. Ternyata orang tua saya menyuruh kan ayat ini. Bertambah ilmu klop dengan apa yang dibiasakan oleh orang tuanya di rumahnya. Muru abna'akum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika mereka umur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Mereka terheran-heran, dimarahi, dipukul. Tapi ketika melihat ilmu yang disampaikan tentang masalah hukum salat, ini ternyata sebabnya orang tua saya begitu kerasnya masalah salat. Klop. Antara orang tua dengan para pengajar. Sehingga taklim libur setelah bagi rapot. Tapi tarbiyah tidak pernah libur. Tarbiyah tidak pernah libur. Pengajaran, ya, kalian istirahat di rumah. Dan itu dari sisi lain sebagai ujian kedua setelah ujian pertama. Ujian pertama ujian teori, ujian kedua ujian praktek di rumah. Bagaimana keadaan anak-anak itu? Dan ujian pertama kita yang mengoreksi, masya Allah para ustadz begadang ngoreksi ujian kalian. Tetapi besok di rumah gurunya yang menilai adalah bapak-bapak kalian dan ibu-ibu kalian. Apakah kalian menerapkan akhlak Islam yang baik yang diajarkan di pondok? Apakah dia salatnya masya Allah ke masjid kalau yang laki-laki tepat pada waktunya, yang perempuan, dan kemudian mereka mengamalkan ini, mengamalkan sunnah, baca Quran dan sebagainya, masya Allah, orang tuanya. Ya. Setelah masuk, kita yang minta rapot sekarang. Kemarin kan kita bagi rapot, ini orang tua hasil ta'lim anakmu. Setelah masuk liburan, orang tua yang ngasih rapot sama gurunya, nih anak saya di rumah begini, bagus. Atau ternyata rapotnya merah, tolong anak saya, masalah ini masih kurang, masalah ini masih kurang. Dia masih malas begini, masih, supaya dididik lagi dengan lebih sungguh-sungguh lagi agar anak itu mendapatkan pelajaran. Sehingga sebagian pondok pesantren memberikan lembar kerja. Untuk apa itu? Rapot ujian praktek. Apa lembar kerjanya? Bagaimana sholat jamaahnya, bagaimana baca Qurannya, bagaimana diisi oleh orang tua tanda tangan. Kita yang sekarang yang baca rapot, oh kamu rapotnya bagus di rumah, oh ini rapotnya kurang. Khodimuddin a'azakumullah, ini ta'awun yang indah masya Allah antara para orang tua dan para guru. Dan juga itu merupakan talabul ilmi yang mencakup dua sisi, ta'lim wa tarbiyah, pendidikan dan pengajaran. Pengajaran itu diajarkan ini, diajarkan itu, sedangkan pendidikan dididik, dibiasakan untuk mengamalkan amal-amal tersebut. Sehingga apa yang dibagikan hari ini insyaallah adalah hasil belajar secara teori. Artinya rapot-rapot dohir, rapot-rapot yang maknawinya nanti kalian lihat di rumahnya, dan kalian yang menilai, dan kalian yang melaporkan pada kami. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kami akan berusaha untuk memperbaiki kembali dan mendidik lebih baik lagi, agar mudah-mudahan nanti yang akan datang libur kembali sudah berubah. Ini barakallahu fikum, semoga Allah SWT memberikan kepada kita kebaikan dan taufik agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahlul ilmi wal amal sekaligus, agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang berilmu dan beramal sekaligus, anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga kita mati dalam keadaan anak-anak kita terus mendoakan kita, dan kita mendapatkan amal yang jariah yang terus mengalir. Untuk siapa? Untuk orang tua dan untuk para pengajarnya dulu ketika di dunia, atau pengajarnya dulu yang mendidikan, yang mendidik pertama kali. Abatatha, jangan dianggap remeh masalah itu, masalah penting. Ulama tidak jadi ulama kalau tidak membaca atau tidak diajari membaca di awalnya. Alim kabir, tidak mungkin dia jadi alim kabir tanpa diawali dengan alif ba ta, tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa baca kitab kalau tidak diajari membaca? Sehingga semua yang masya Allah ilmunya tinggi dimulai dari belajar baca, belajar menghafal Quran, belajar menghafal hadis, belajar fiqih dari mulai yang ringkas sampai yang mutawwal. Wahakadha talabul ilmi bitadarruj. Demikian yang namanya talabul ilmi adalah bertahap. Nasolat taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Nasolat ta'ala al-thabat ala tawhid wa sunnah. Wallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdi al-muslimina jami'an. Wa yahdi abna'ana ila sawa'is sabil. Wa yuthabbitana wa iyahum ala tariqin mustaqim. Amin. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.